حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada permasalahan yang keempat tentang masa waktu seseorang diperbolehkan menyapu di atas dua khuf. Dan telah kita jelaskan bahwa terjadi perbedaan antara seorang yang dalam keadaan mukim dengan seorang yang berstatus sebagai seorang musafir. Kemudian pada siang hari ini kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima masih dalam bab al-mas'hu 'alal khuffain mubtilatuhu. Pembatal-pembatal menyapu di atas dua khuf atau di atas sepatu atau di atas kaos kaki dan yang semakna dengannya. Maka di dalam bab ini beliau akan menyebutkan tentang apa saja perkara-perkara yang membatalkan seseorang menyapu di atas dua khuf sehingga tidak lagi diperbolehkan baginya menyapu di atas dua khuf apabila dia berwudu. Beliau berkata, wa yabtulul mashu bima ya'ti. Menyapu di atas dua khuf menjadi batal dan tidak diperbolehkan lagi menyapu di atasnya apabila terjadi hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu. Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan dia mandi, maka batal, yakni tidak diperbolehkan baginya menyapu di atas dua khuf. Seperti misalnya seorang yang dalam keadaan junub, seorang dalam keadaan berhadas besar, maka tidak diperbolehkan apabila seorang hendak berwudu dengan mencukupkan menyapu di atas dua khuf. Namun wajib baginya untuk melepaskan kedua khufnya disebabkan karena yang wajib bagi dia adalah mandi dan membasahi seluruh tubuhnya untuk mengangkat dari hadas yang besar. Berarti ini menunjukkan bahwa apabila hadas-hadas tersebut hadas-hadas yang sifatnya hadas asgar, hadas yang kecil, maka yang demikian tidaklah menyebabkan seorang tidaklah menjadikan seorang tidak boleh untuk menyapu di atas dua khuf, namun tetap diperbolehkan baginya untuk menyapu di atas dua khuf apabila dia berwudu. Li hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu taala anhu qala, berdasarkan hadis Sufyan bin Assal radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'muruna idza kunna safara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan melakukan perjalanan safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah, bahwa kami tidak melepaskan khuf-khuf kami, tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Yakni mereka dalam keadaan safar, kecuali apabila salah seorang di antara mereka mengalami junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menunjukkan bahwa yang membatalkan menyapu di atas dua khuf apabila seorang dalam keadaan junub. Sehingga apabila dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar, apakah junub yang disebabkan karena berhubungan dengan keluarganya atau disebabkan karena mimpi basah dan yang semisalnya, maka apabila dia hendak mengangkat hadasnya, maka tidak cukup bagi dia menyapu di atas dua khuf, namun dia harus melepaskannya. Adapun ketika seorang berhadas kecil seperti bangun dari tidur. Tidur termasuk di antara yang menyebabkan terjadinya hadas. Demikian pula ketika buang hajat, buang air besar, buang air kecil, pada saat dia hendak berwudu, maka tetap diperbolehkan baginya menyapu di atas dua khuf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardhi, apabila nampak sebahagian anggota yang diwajibkan untuk ditutup. Yang diwajibkan untuk ditutup, dalam hal ini anggotanya adalah kaki. Yang diwajibkan untuk ditutup bagian kaki adalah dari ujung kaki sampai ke mata kakinya. Dari ujung kaki sampai ke mata kakinya, itulah yang disebut dengan khuf dan yang sehukum dengannya. Ai zuhuru ba'dil qadam batal al mashu, apabila nampak sebagian kakinya dari tempat-tempat atau dari anggota kaki yang diwajibkan untuk dibasuh, maka batal menyapu di atas dua khuf. Ini apa yang beliau sebutkan tentang nampaknya sebagian dari yang diwajibkan untuk ditutup. Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya yang telah kita jelaskan tentang hukum apakah diperbolehkan seseorang menyapu di atas dua khuf meskipun khuf tersebut ada yang sobek. Ada yang menyebabkan terlihat bahagian dari kakinya. Dan telah kita jelaskan bahwa ini merupakan salah satu di antara masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama berkenaan tentang menyapu di atas dua khuf. Sebagian dari kalangan para ulama, dan itu yang masyhur dari madhab al-imamu Ahmad, dan itu juga merupakan madhab dari al-imamu Syafi'i, bahwa apabila nampak sebahagian, maka ini termasuk di antara hal yang menyebabkan batalnya menyapu di atas dua khuf. Ya. Ada sebagian pendapat, dan itu dinukilkan dari Abu Hanifah, beliau mengatakan dibedakan. Apabila yang nampak itu sedikit bagian kakinya, maka tidak membatalkan wudu. Namun kalau yang nampak itu mayoritas bagian kakinya, maka ini membatalkan wudu. Dan ada lagi sebagian dari kalangan para ulama, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa selama dia memakai sesuatu yang secara istilah disebut khuf, maka bagaimanapun keadaannya, apakah sepatu itu sempurna menutupi seluruh kakinya atau ada yang sobek, maka diperbolehkan dan sah hukumnya menyapu di atas dua khuf tersebut. Dan inilah yang dinukilkan dari sebagian para ulama, diantaranya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan imsah 'alaiha wa in kanat mukharraqah, hendaknya kamu tetap menyapu di atas dua khuf meskipun dalam keadaan sobek, meskipun dalam keadaan menyebabkan terlihatnya sebagian dari kakinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum khuf tanpa membedakan antara khuf yang baru, khuf yang masih sempurna dengan khuf yang sobek. Sementara kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum, terkhusus dari kalangan Muhajir dan Ansar, tidak semua mereka memiliki khuf yang bagus. Ya, disebabkan karena kondisi perekonomian mereka, sehingga sebagian dari apa yang mereka kenakan pun tentu tidak terlepas dari khuf-khuf yang sobek. Namun tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak membolehkan bagi seorang untuk menyapu di atasnya apabila ada yang sobek sehingga memperlihatkan bahagian kakinya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sesuatu yang disebut dengan khuf diperbolehkan untuk diusap di atasnya meskipun ada yang nampak dari sesuatu yang diwajibkan untuk ditutupi, ada yang nampak sebagiannya, maka selama dia disebut khuf secara istilah, pendapat yang rajih dalam hal ini diperbolehkan menyapu di atasnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilul masha, melepaskan kedua khuf itu membatalkan hukum menyapu di atas dua khuf. Wa naz'u ahadil khuffaini ka naz'ihima fi qawli akthari ahlil ilm, dan melepaskan salah satu dari dua khuf itu sama hukumnya seperti melepas kedua-duanya menurut pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, misalnya ada seorang musafir, dia memakai khufnya dalam keadaan suci, berarti diperbolehkan baginya berwudu dan menyapu di atas dua khuf. Sehari kemudian, setelah sehari, rukhsah yang diberikan bagi orang musafir kan 3 hari 3 malam. Sehari kemudian dia satu ketika setelah selesai berwudu, dia melepaskan sepatunya sehingga menampakkan kakinya. Nah, ketika dia melepaskan sepatunya, apakah dengan sendirinya wudunya batal? Ketika dia melepaskan sepatunya, apakah dengan sendirinya wudunya batal? Pendapat yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini, bahwa wudu seorang tersebut tidak batal meskipun dia melepaskan kakinya. Jadi melepaskan sepatunya. Jadi kalau misalnya ada seorang dia memakai sepatu, kemudian sehari kemudian dia melepaskan sepatunya, lalu dia mengerjakan sholat dalam keadaan tidak memakai sepatu, dan sebelum dia berwudu dengan membasuh kedua kakinya, maka hukum sholatnya sah. Karena dilepasnya sepatu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Tinggal permasalahannya, apakah diperbolehkan lagi bagi dia untuk mengusap di atas sepatu ketika dia mengenakan kembali. Jadi kalau misalnya seorang musafir, kesempatan dia untuk mengusap 3 hari 3 malam. Lalu dua hari kemudian, belum cukup 3 hari, dia melepaskannya. Setelah dia melepaskan sehingga nampak kedua kakinya, dia memakainya kembali. Nah, ketika dia memakainya kembali, apakah dihitung lagi dari awal atau dihitung dari yang sebelumnya, 2 hari sebelumnya, sehingga kesempatan dia untuk mengusap tinggal sehari? Kalau dihitung dari awal, ya, dari 2 hari sebelumnya, berarti kesempatan dia sehari lagi setelah itu habis masa waktu menyapu di atas 2 khuf. Tapi kalau dihitung mulai dari awal dia memakainya setelah dia melepaskan, berarti ditambah lagi 3 hari. Kalau seperti ini keadaannya bisa berhari-hari dalam keadaan dia tidak membasuh kakinya. Oleh karena itu pendapat yang sahih dalam hal ini, dan ini yang zahir yang dimaksud oleh beliau, membatalkan menyapu di atas 2 khuf. Dalam artian, kalau dia mengenakannya kembali, maka kesempatan hanya sehari lagi. Ya, ini menurut pendapat sebagian para ulama. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa begitu dia melepaskan, meskipun tidak cukup 3 hari, maka dia harus membasuhnya setelah dia melepaskannya. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun yang zahir, wallahu ta'ala alam, melepaskan sepatu tidak membatalkan wudu. Melepaskan sepatunya tidak membatalkan wudu. Bagi siapa yang mengatakan bahwa wudunya batal, membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada saat dia mengenakannya kembali, apakah ya masih ada kesempatan, maka dia menghitung kembali dari awal, ya, menghitung kembali dari 2 hari sebelumnya. Kalau kita misalkan yang tadi, kita menghitung 2 hari sebelumnya, kemudian ditambah sehari lagi. Namun pendapat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga membutuhkan ada di kalangan para ulama salaf yang berpendapat seperti ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau seandainya ada seorang dari kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini, saya akan berpendapat seperti itu. Namun saya belum mendapati ada dari kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini, sehingga beliau kembali kepada pendapat bahwa apabila seorang telah melepaskannya, ketika dia hendak berwudu, maka dia harus membasuhnya setelah melepaskannya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lalu di sini beliau mengatakan bahwa melepaskan salah satu dari 2 khuf sama hukumnya seperti melepaskan kedua-duanya. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Sehingga kalau dia sudah melepaskan yang satu, hukumnya sama seperti dia melepaskan kedua-duanya. Kemudian pembatal yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Apabila telah selesai masa tempo yang telah ditetapkan dalam syariat, maka ini membatalkan menyapu di atas 2 khuf tersebut. Li'anna al-mashha mu'aqqatun bi zamanin mu'ayyan min qibali syari'. Sebab menyapu di atas 2 khuf itu ditentukan waktunya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehari semalam bagi seorang yang muqim dan 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddah al-muqarrarati limafhumi ahaditsit tauqit. Maka tidak diperbolehkan menambah dari masa waktu yang telah ditetapkan berdasarkan apa yang difahami dari hadis-hadis yang menetapkan waktu dalam menyapu di atas dua khuf yang telah kita jelaskan sebelumnya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian selesai pembahasan kita tentang perkara-perkara yang membatalkan al-mashu 'alal khuffain, dan ini mencakup al-mashu 'alal khuffain dan yang semisalnya seperti menyapu di atas kaus kaki, menyapu di atas sepatu dengan berbagai jenis sepatu apapun apabila memenuhi persyaratan, memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai khuf, yaitu menutupi seluruh kakinya hingga mata kakinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.